بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran pembahasan tentang syarah al-Jurumiyah oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Terakhir pada as'ilah, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan alamatul asma ataupun yang sebelumnya atau samul kalam. Halaman yang ke halaman 18 ya. Yang paling bawah. Pertanyaan yang berikutnya, alinea yang paling bawah di halaman 18. Yaqulul muallifu, berkata muallif yakni Ibnu Al-Jurrum rahimahullahu ta'ala, inna aqsamal kalami salasatun, sungguh jenis-jenis kalam, macam-macam kalam itu ada tiga. Min aina alima, dari mana ya, dia mengetahui, beliau mengetahui, anna aqsamal kalami salasatun, bahwa macam-macam kalam itu ada tiga. Ya, dalilnya ataupun asalnya dari mana beliau bisa mengetahui bahwasanya macam-macam kalam itu ada tiga. Jawabannya, minat tatabbu'i. Tatabbu'i, baknya di tasdid. Minat tatabbu'i walistiqra'i. Walistiqra'i. Dari tatabbu' dan istiqra'. Dua kata ini maknanya hampir sama, itu meneliti ya, dengan seksama, dengan cermat ya, memeriksa, menelaah ya, dengan sempurna ya, satu sama lain, artinya itu kira-kira ya. Tatabbu ya, memeriksa dengan teliti ya, dengan cermat, istiqra meneliti dengan sempurna dan seterusnya. Jadi hampir sama. Jadi beliau mengetahui bahwasannya macam-macam kalam ada tiga, itu dengan tatabbu' dan istiqra', dengan meneliti, dengan memeriksa secara cermat, secara teliti dari kata-kata, kalimat-kalimat yang digunakan oleh orang Arab dalam ucapan mereka. Yakni annahum lamma tatabba'u kalam al-Arabi, bahwasanya mereka para ahli nahwu, ahli bahasa, ketika memeriksa dengan seksama, dengan cermat, meneliti ya, dengan cermat kalam al-Arabi, kalam orang Arab, ucapan bangsa Arab, wajaduhu la yakhruju an salasati aqsamin, mereka mendapatinya, mendapati kalam Arab tersebut tidak keluar dari tiga macam ini. Tidak keluar dari tiga macam kalam. Setiap kata, setiap ucapan yang diucapkan oleh orang Arab pasti nanti masuk salah satu dari tiga macam kalam tersebut. Yang berikutnya, ma hiya aqsamuhu salasatu, apa itu macam-macamnya yang tiga, apa itu ketiga macam-macam kalam tersebut? Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Al-jawab, jawabannya yakni ism, fi'il, dan harf yang datang untuk sebuah makna. Jadi harf di sini ditambahkan. Ya, keterangan harfun ja'a li ma'nan. Harf yang datang untuk sebuah makna. Atau harf yang mempunyai sebuah makna, terjemahan secara makna demikian ya. Ini. Qaulul mu'allifu, dijelaskan oleh Syekh, ucapan mu'allif harfun ja'a li ma'nan. Kenapa di situ dikatakan harfun ja'a li ma'nan, tidak cukup hanya dengan harfun saja. Ihtirazan. Karena untuk menjaga, dalam artian membedakan supaya tidak rancu, ya, tidak tercampur, ya, jadi dijaga, dipisahkan, dibedakan. Min harfin lam ya'ti li ma'nan, dari harf yang tidak mendatangkan makna. Ya, jadi ditambahkan ja'a li ma'nan pada harfun tadi untuk menjaga, membedakan, memisahkan dengan harf yang tidak mendatangkan makna. Jadi yang termasuk macam-macam kalam adalah isim, fi'il, dan harf yang mendatangkan makna. Harf yang mendatangkan makna. Kenapa? Karena nanti di sana ada harf yang tidak mendatangkan makna. Sehingga di sini perlu diperjelas, dibedakan. Kalmimu seperti huruf mim. Ya. Lakin ini wallahu a'lam ya. Mungkin ada kesimpulan di sini. Jadi lakin al-mimu al-mimu tertulis min ya. Yang di atas ya. Wallahu a'lam yang mungkin yang lebih tepat al-mimu karena sebelumnya disebut kal-mimu seperti huruf mim. Karena ini kan rekaman ya, kadang-kadang suaranya mungkin tersamarkan tidak jelas. Allahu a'lam. Lakin al-mimu hadza al-ismu la yusamma kalaman. Akan tetapi mim tadi yang disebutkan ya seperti mim, huruf mim ini, okay, isim ini, isim al-mim, okay, ini la yusamma kalaman, ya. Ini tidak dinamakan dengan kalam. Ya. Al-mimu hadzal ismu la yusamma kalaman. Mim, isim ini, ya, nama huruf ini, ya, huruf mim tidak dinamakan dengan kalam. Kenapa? Li'annaha laisat harfan ja'a li ma'nan. Karena dia itu bukan harf yang mendatangkan makna. Yang guru ini mim ya. Mim salah. Ya. Yang di atas ya. Al-mimu. Lakin al-mimu hadzal ismu laisa kalaman. Tetapi mim, nama huruf ini, itu tidak dinamakan dengan kalam. Kenapa? Li'annaha laisat harfan ja'a li ma'nan, karena dia bukan harf yang mendatangkan makna. Lakin akan tetapi, ini bandingkan ya, ini yang benar. Lakin min, ini yang benar, min harfun ja'a li ma'nan, dia adalah harf yang mendatangkan makna. Kalau yang ini benar, min ini adalah harf ja'a li ma'nan yang mendatangkan makna ibtida'il ghayati, ya, yakni permulaan dari suatu tujuan, suatu apa ya, tujuan suatu wa tab'ayubi dan makna tab'ayub bagian. Jadi min dia harf yang mendatangkan suatu makna. Bisa jadi dia bermakna ibtida, ya, menunjukkan suatu permulaan dari sebuah tujuan, ya, sasaran gitu ya. Atau bisa jadi min di situ bermakna tab'ayub. Tab'ayub itu menunjukkan bagian. Jadi min itu tidak mesti berarti dari. Ya, min tidak mesti nanti diterjemahkan dengan kata dari. Bisa dengan makna yang lain. Kalau mana makna tab'ayub menunjukkan bagian, ya sesuaikan dengan makna itu. Jadi harf yang termasuk bagian dari kalam itu yang ja'a li ma'nan, yang mendatangkan suatu makna. Jadi bukan harf mim atau harf ba, sin, bukan itu. Tapi seperti ini, min atau an dan yang lainnya, yang itu mendatangkan suatu makna. Dan masing-masing harf atau min contohnya itu bisa jadi ada mempunyai beberapa makna, tidak hanya satu makna. Ada beberapa makna. Sehingga untuk mengetahui makna harf yang seperti ini, maka lihat nanti pada siyakul kalam, pada konteks kalimatnya. Jadi di kitab lain disebutkan ya, kalau dia berdiri sendiri tidak bersambung dengan isim atau fi'il, maknanya tidak jelas. Kalau hanya min, ini belum jelas maknanya, apakah itu makna tidak, apakah makna tab'ayub, atau mungkin bisa makna yang lain. Fi nanti juga demikian, ala juga demikian. Jadi harf yang semacam ini dia belum mempunyai makna secara jelas kalau belum bersama dengan kata-kata yang lain, yakni isim atau fi'il. Nanti ada pembahasan insyaallah. Berikutnya, zakara mu'allifu, mu'allif menyebutkan anna lilismi alamatin, bahwasanya isim itu mempunyai tanda-tanda. Jadi pada kata ismun itu hamzahnya wasal. Kalau dia di tengah-tengah kalimat atau ada kata lain yang mendahulunya, hamzahnya tidak diucapkan. Kalau di awal diucapkan ismun. Kalau ada wawu misalkan wasmun, ya ini tidak diucapkan. Demikian pula kalau ada alif lam. Ini kan tadi hamzahnya wasal, dia tidak diucapkan. Maka mengucapkan seperti ini bukan al ismu. Kenapa? Karena ini hamzahnya wasal, dia tidak diucapkan. Karena ada kata yang mendahulunya, ada huruf yang mendahulunya. Sehingga yang semacam ini membacanya bagaimana? A lismu. Jadi diucapkan seperti ini. A lismu. Seperti di situ. Li lismi. Jadi diucapkan li lismi, bukan lil ismi. Ya. Jadi berbeda antara hamzah wasal dengan hamzah qat'an dalam pengucapan. Kalau wasal tidak diucapkan alismu li lismi. Ya, bukan lil ismi tapi li lismi. Li lismi. Ya. Jadi yang semacam ini juga perlu diperhatikan. Ya. Anna lilismi alamatin, bahwasanya pada isim itu ada tanda-tanda. Bahwasanya isim itu mempunyai tanda-tanda. Ma hiya, apa itu? Apa dia? Hiya arba'u alamatin. Dia itu ada empat tanda. Al-khafbu, yakni khafab. Atau al-jarru, jar. Wat-tanwinu, tanwin. Wa-duhulil alifi wal-lam. Masuknya alif dan lam. Masuknya alif lam. Wa hurufil khafdi, maksudnya di kasrah. Wa hurufil khafdi, wa hurufil khafdi, dan huruf-huruf khafat. Maksudnya adalah masuknya huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar. Ada empat tanda untuk isim. Oke. Yang berikutnya, mal muradu bil khafdi fil kalamil muallifi, apa yang dimaksud dengan khafat dari atau pada ucapan, pada kalam muallif. Jadi kemarin Ibnu Ajur mengatakan, ya atau itu juga disebutkan, tanda isim itu al-khafdu. Apa maksud dari al-khafdu? Al-khafdu istilahu ahli al-kufati. Al-khafdu adalah istilah ahli Kufah, ahli nahwu dari negeri Kufah. Wal jarru istilahu ahli al-Basrati. Adapun jar adalah istilah ahli Basrah, ahli nahwu di negeri Basrah. Jadi ada perbedaan istilah untuk yang khafad atau jar ini. Untuk yang lainnya sama. Rafa', nasab itu sama. Adapun yang jar itu istilah Basrah jar, adapun istilah Kufi ahli Kufah dengan khafad. Hanya perbedaan istilah, tapi secara hakikat sama. Ya, pengertiannya, tandanya sama. Berbeda istilahnya saja. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, waliman ja'a bihi himlu ba'irin. Di surah Yusuf ayat yang ke-72. Dan bagi orang yang mendatangkannya, himlu ba'irin. Himlu itu apa? Perbekalan. Ba'ir unta. Di zaman dulu ya, apa musafir atau yang semacamnya, itu perbekalannya ditaruh di unta. Ya, himlu ba'irin. Ya, maksud ayatnya nanti dilihat di surah Yusuf atau tafsirnya. Dan bagi siapa yang mendatangkannya, maka ada himlu ba'irin, apa perbekalan pada unta. Madza taqulu ba'irin, apa yang kau katakan pada kata ba'irin huna di sini di ayat ini? Ismun am fi'lun, apakah itu ism ataukah fi'l? Ismun, jawabannya adalah ismun. Wa ma fiha min al-alamatil ismi al-arba'ati, dan apa pada kata tersebut yang termasuk tanda-tanda ism yang empat? Mana di antara tanda-tanda isim yang empat yang ada pada kata tersebut? Za'irin, at-tanwinu, wal-khafdu. Tanwin dan khafad. Ya, seperti kemarin ya sudah disampaikan, tanwin dan khafad, atau khafad itu tandanya kasrah ya. Tanwin dan kasrah itu dibedakan, dipisah. Ya, tidak satu paket. Tidak mesti khafad itu tanwin atau sebaliknya. Antara harokat, kasroh, bomah, ya, fathah, dengan tanwin itu terpisah pembahasannya. Ya. Hingga di sini dikatakan tandanya ada dua, tanwin dan khafad, yakni kasroh itu. Qala Allah Ta'ala, contoh yang lain. Allah Ta'ala berkata, Wallayli idha yakhsha, demi malam jika dia menyelimuti. Ya. Wal-layli, ya di surah Al-Layl ayat yang pertama. Wal-layli, ma fiha min alamatil ismi, alamatil ismi, bukan alamatil ismi, tapi alamatil ismi. Tadi ya, hamzah wasal. Apa? Ya, tanda-tanda ism yang ada padanya, pada lafaz Al-Layl, al-alifu wal-lamu, yakni alif lam, wal-khafdu dan khafad. Al-layli ada alif lamnya, kemudian huruf akhirnya kasrah, artinya dia khafad. Ini berarti dia termasuk isim. Berikutnya, hal yajtami'u at-tanwinu wal alifu wal lamu, apakah berkumpul, apakah bisa berkumpul at-tanwinu, tanwin wal alifu wal lamu dengan alif lam, apakah tanwin dan alif lam itu bisa berkumpul dalam satu kata? Maksudnya depannya tanwin, kemudian akhirnya depannya ada alif lam, kemudian huruf akhirnya di tanwin, apakah bisa demikian? La yajtami'ani, keduanya tidak bisa berkumpul. Misalnya ada alif lam ya di depan, kemudian akhirnya ditanwin, apakah bisa demikian? Al-kitabun misalnya, tidak bisa. Ya. Antara alif lam dengan tanwin, ya, itu tidak bisa bertemu, tidak bisa berkumpul dalam satu kata. La yumkinu an yakuna syai'un fihi al-alifu wal-lamu wa yunawwanu abada. Ya, tidak mungkin ya, sesuatu itu ada alif lam di situ, artinya suatu kata di situ ada alif lam dan dia kemudian ditanwin abadan selama-lamanya. Ya, tidak mungkin selama-lamanya akan bisa demikian. Jadi suatu kata ya, syai'un maksudnya suatu kata di situ ada alif lam kemudian juga ditanwin, tidak mungkin. Jadi kalau sudah alif lam ya akhirnya tidak tanwin. Kalau akhirnya tanwin berarti di depan tidak ada alif lam. Hal yumkinu dari ini pertanyaan berikutnya. Hal yumkinu an tastami'u al-alamatul arba'atu ala hada? Apakah mungkin tanda-tanda yang empat pada isim itu berkumpul? Ya. Terkumpul ala hada pada ini ya, pada satu kata ini apa tanda ini khafad tanwin maksudnya alif lam dan maksudnya huruf khafad apakah bisa empat-empatnya ini berkumpul dalam satu kata la yumkinu tidak mungkin kenapa li anna tanwina wal alifa wal lama la yastami'ani karena tanwin kemudian alif lam, tanwin, antara tanwin dan alif lam tadi, la yastami'ani itu tidak bisa berkumpul, tidak bisa bertemu dalam satu kata. Sehingga dua tanda ini tidak memungkinkan ada dalam satu kata. Hal yastami'u salasatun, apakah bisa berkumpul tiga tanda? Yumkinu memungkinkan. Ayat tami'a salah satu minal arba'i. Ya, memungkinkan untuk berkumpul tiga dari empat tanda tersebut. Ya, tiga itu yang jelas apa? Tanwin dan alif lam tidak ketemu. Yang lainnya bisa. Khafad ketemu dengan tanwin. Bisa. Khafad ketemu dengan alif lam. Bisa. Khafad ketemu dengan huruf khafad. Bisa. Tanwin juga demikian. Selain dari alif lam, dia bisa. Tanwin ketemu dengan khafad. Tanwin ketemu dengan huruf khafad. Dalam satu kata bisa. Yang jelas yang tidak bisa adalah tanwin dan alif lam. Yang lainnya bisa untuk bertemu. Sehingga tadi dikatakan tiga tanda bisa bertemu dalam satu isim. Dijumpai dalam satu isim. Tiga. Kalau empat-empatnya tidak bisa. Ini beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan sebelumnya. Jadi beliau, Syekh, apa? Tunjukkan atau ungkapkan pertanyaan-pertanyaan sendiri dan beliau jawab sendiri ya. Untuk ya jadi apa bahan perhatian kita semua yang belajar ya, untuk mencermati yang demikian ini ya menelaah meneliti apa yang sudah dipelajari ya diantaranya dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Ada? Tidak ada, kita lanjutkan. Berikutnya. Tentang huruful khafdi. Huruf-huruf khafd. Atau huruf-huruf jar. Ya, kemarin disebutkan ya. Isim itu dikenali, diketahui dengan khafd. Tanwin, masuknya alif lam dan masuknya huruf khafad. Yang khafad atau jar sudah dijelaskan, sudah disyarah. Yang tanwin juga, yang alif lam juga. Nah, yang huruf khafad itu belum. Nah, ini pembahasannya di sini. Qala al-musannif yakni Ibnu Al-Jurum wa hurufil khafdi dan huruf-huruf khafad. Ya. Maknanya adalah masuknya huruf-huruf khafad sebagai tanda pada isim. Itu masuknya huruf-huruf khafad. Qala Asy-Syarih, berkata Asy-Syarih yang mensyarah yaitu Ibnu Utsaimin, yakni al-hurufu allati idza dakhalat 'ala al-ismi 'ala al-ismi kh- qasadathu, huruf-huruf yang masuk pada isim. Jadi huruf-huruf yang jika dia masuk pada isim, maka dia akan mengkhafatkannya, artinya membuat isim itu menjadi khafat atau jar. Ya. Yang dimaksud dengan huruf khafat adalah huruf-huruf yang jika dia masuk pada isim, maka huruf-huruf itu akan membuat isim itu menjadi khafat atau menjadi jar. Yakni jarrathu, ini ya, menjarkannya, menjadikan jar. Itu yang dimaksud dengan huruf-huruf khafat. Huruf-huruf yang menjadikan isim menjadi khafat atau menjadi jar. Wa min aina 'alimna anna hadhihi al-hurufa idza dakhalat 'ala al-ismi jarrathu? Dan dari mana kita mengetahui, ya, anna hadhihi al-hurufa, bahwasanya huruf-huruf ini idza dakhalat 'ala al-ismi, jika dia masuk pada isim, jarrathu, akan menjarkannya, akan membuatnya, membuat isim tersebut menjadi jar. Dari mana cara mengetahuinya? Minat tatabbu'i wastiqra'i kalamil arabi. Sama, tatabbu' dan istiqra', meneliti, memeriksa dengan cermat, dengan seksama pada kalamil arabi, ucapan orang-orang Arab. Wa illa laisa hunaka Qur'anun wala sunnatun. Dan jika tidak, di sana tidak ada dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, tadullu ala hadha, yang menunjukkan hal ini. Tidak ada ayat atau hadis yang mengatakan ini huruf khafat atau ini huruf jar. Tidak ada yang mengatakan demikian. Tapi tadi, dari penelitian, penelaahan, pemeriksaan pada kalam Arab. Lakin al-arabu idza dakhala harfun min hurufil khafdi ala kalimatin khafadaha. Akan tetapi orang-orang Arab, jika ada satu harf di antara huruf-huruf khafad tersebut masuk pada satu kata, maka khafadaha, huruf itu akan menjadikan kata tersebut menjadi khafad. Idza dakhala harfun, jika satu huruf masuk, min hurufil khafdi, satu huruf di antara huruf-huruf khafad, ala kalimatin, dakhala ala kalimatin, masuk pada satu kata, khafada ha, maka dia akan mengkhafadkannya. Huruf khafad tadi akan mengkhafadkan kalimat kata tersebut. Huruf jar tadi akan menjarkan kata tersebut. Jadi pada ucapan orang-orang Arab, ya, diperhatikan ketika ada salah satu dari huruf-huruf khafad atau huruf-huruf jar itu masuk pada satu kata, maka huruf jar tersebut akan menjarkan kata tersebut. Ini sumbernya, apa ini cara mengetahuinya. Qala al-musannif, yang berikutnya, wahia huruf-huruf khafad tersebut dari ucapan musannif Ibn Ajurum rahimahullah, yakni min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u ba, wal kafu kaf, wal lamu lam. Jadi ini adalah huruf-huruf khafad atau huruf-huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Sengaja tidak diterjemahkan, ya. Nanti ada penjelasan tentang maknanya. Baik. Jadi ada berapa yang disebutkan di sini? Baru 9, ya. 9-10. 9. Qala syarih, addal mu'allifu tis'ata ahrufin. Mu'allif menghitung, menyebutkan ada tis'ata ahrufin, 9 huruf. Itu mestinya tis'ata, bukan tis'atu. Tis'ata, karena maf'ul bih. Tis'ata ahrufin, ada 9 harf, 9 huruf. Ya, untuk yang berikutnya nanti akan dijelaskan satu persatu dari huruf-huruf tersebut. Nanti insyaallah dilanjutkan pada Isya. Assalamualaikum. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Kita lanjutkan. Jadi mu'allif menyebutkan ada 9 harf. Al-awwal yang pertama, min. Taqulu masalan, engkau katakan misalnya, kharajtu minal basrati, saya keluar dari Basrah. Jadi min, minal basrati. Ini al-basrati, dia dimasuki min atau didahului oleh min. Sehingga al-basrati itu isim. Wala yajuzu fil lughatil arabiyyati an taqula kharajtu minal basrata. Tidak boleh dalam bahasa Arab engkau mengatakan kharajtu minal basrata. Ada min al-basrata, huruf akhirnya di fathah, tidak boleh. Wala yajuzu aidan an taqula, dan tidak boleh pula, ya, tidak boleh pula engkau mengatakan kharajtu minal basratu. Jadi ada min, itu menjadi khafat atau menjadi jar. Bal min harfu khafdin. Kata tapi min itu adalah huruf khafat atau huruf jar. Taqulu, engkau katakan minal basrati. Khafat atau jar itu dengan kasrah. Sehingga dibaca minal basrati. Huruf akhirnya di kasrah. Ini. Wala buddha, tidak bisa tidak, harus demikian. Tidak boleh minal basrota, minal basroti, minal basrotu, ya, tidak boleh minal basrota, minal basrotu, tidak boleh. Harus minal basroti. Jadi ini huruf khafat demikian, ya, menjadikan isim sesudahnya menjadi khafat atau menjadi jar, yakni dengan kasrah tanda asalnya. Contoh yang lain, ishtaraitu hadzal kitaba min Zaidin. Saya membeli kitab ini dari Zaid. Min Zaidin. Awalan yang pertama, al-kitabu, ismun am harfun. Al-kitabu, ini isim ataukah harf? Ismun, dia isim. Li'anna bihi al-alifu wal lamu, karena padanya pada al-kitabu itu ada alif lam. Maka al-kitabu termasuk isim. Kemudian Zaidin ismun. Zaidin ini isim. Ya, kenapa? Wa madza fihi min alamatil ismi, dan apa yang ada padanya di antara tanda-tanda isim? Tanda-tanda isim apa yang ada pada Zaidin? Al-khafdu wa tanwinu, yaitu khafat atau jar tandanya dengan kasrah dan tanwin. Zaidin dia kasrah, berarti itu khafat atau jar, dan itu tanwin. Ada dua tanda isim di sini. Ini huruf yang pertama, yaitu min. Atsani yang kedua, ila. Aidon, ini juga. Ida dakhalat ala kalimatin fahiyya ismun. Jika ila itu masuk pada satu kata, mendahului satu kata, maka dia itu adalah isim. Dia di sini siapa? Kalimah itu. Kata itu adalah isim. Jika ila masuk pada suatu kata, maka kata itu adalah isim. Wa tahsibuhu, dan engkau dan dia, ya, dia mengkhafatkannya. Jadi ila itu mengkhafatkan isim tersebut, membuat jar isim tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq." Di surah Al-An'am ayat yang ke-62. Allahi, lafzul jalalah, ismun, adalah isim. Wa mad dalilu, apa dalilnya? Bahwasanya lafzul jalalah, lafaz Allah di sini dalam ayat ini, atau lafal Allah secara umum. Ya. Lafal Allah itu termasuk ism. Lianna fihi min alamatil ismi al-fadhu. Karena pada lafal Allah ini, tanda-tanda ism yang ada padanya adalah khafad atau syar. Wa dukhulu harfil khafdi. Dan maksudnya huruf khafad, maksudnya huruf syar, yakni ilah. Wartal itu tanda yang ketiga, al-alifu wal-lamu al-islam. Jadi lahzul jalalah pada lafad Allah itu diawali al-islam. Jadi ada tiga tanda. Contoh yang lain, dalam ayat yang lain, afalam yang zuru ila sama'i fawqahum. Tidakkah mereka memperhatikan di langit, memperhatikan pada langit, fawqahum yang di atas mereka. As-sama'i ismun. As-sama'i di sini adalah ism. Limadha? Kenapa? Li'annahu dakhala 'alaiha harful khafdhi. Karena pada lafaz as-sama'i tersebut dimaksudi oleh huruf khafd, yakni ila. Ya, ila as-sama'i, ada ila huruf khafd, maka as-sama'i dia ism. Wal alifu wal lamu, tanda yang lain pada as-sama'i yakni alif lam. Wal khafdu dan khafad. As-sama'i dibaca kafrah huruf akhirnya, berarti dia khafad. Jadi ada tiga tanda. Dimasuk alif lam, kemudian dia dimasuk alif lam, dimasuk huruf khafad, dan khafad itu sendiri. Dia menjadi jar. Yaqulul ulama'u, para ulama mengatakan, min lirib tida'i. Min itu untuk ibtida'. Lilib, ya, membacanya ya, tadi hamzah wasal, lilib, bukan lilib, tapi lilib tidai. Min itu untuk ibtida, untuk menunjukkan permulaan, awal. Wa ila lilintihai, dan ila itu untuk intiha, ya, pengakhiran, ya, tujuan akhir, atau ya, akhirnya. Ini. Fa idza qulta, jika engkau mengatakan kharajtu min Makkah ila al-Madinati, saya keluar dari Makkah ke Madinah, fabtida'u safarika fi Makkah, maka permulaan perjalananmu itu ada di Makkah. Min Makkah berarti ibtida'nya, permulaannya, awalnya itu dari Makkah. Wa intiha'uhu, dan akhirnya, tujuan akhirnya atau sampai tempat akhirnya, intiha fil Madinah, di Madinah, di kota Madinah. Tadi ditunjukkan dengan ilal Madinah. Jadi min untuk tidak, permulaan, kemudian ila untuk intiha, akhirnya, tujuan akhir atau tempat akhirnya. Ini di antara makna min dan juga ila. Asal itu, yang ketiga, huruf khafad yang ketiga, an, yakni an. Aidan min hurufil khafdi, an itu juga termasuk di antara huruf-huruf khafad. Idza dakhalat ala kalimatin fahiya ismun, jika an itu masuk pada satu kata, satu kalimat, maka kalimat tersebut termasuk ism, kata tersebut termasuk ism. Wa yajibu an tahfadha hadhihi kalimatu, dan wajib, ya, kata ini menjadi khafad. Ya. Antukhfadha. Wa yajibu antukhfadha hadhihi kalimatu. Dan wajib, ya, kata ini di khafad. Taqulu, engkau katakan, kallamtuka an jiddin. Ya. Aku berbicara padamu an jiddin, tentang kesungguhan. Jiddin ismun. Jiddin itu termasuk ism. Jiddin. Jinnya di kasrah, ya. Jiddin. Ism. Ya ism. Fihi min alamatil asma'i. Pada jiddin tersebut, di antara tanda-tanda ism yang ada padanya, at-tanwinu tanwin. Jiddin dengan tanwin. Kemudian al-khafdu khafad. Bacanya di kasrah. Ya. Wa dukhulu harfil khafdi. Dan masuknya huruf khafad. Jadi ada tiga tanda pada jidin di sini yang menunjukkan tiga isim, yaitu tanwin, khafat atau jar, kemudian masuknya huruf khafat atau huruf jar. Itu an. Contoh yang lain tentang an. Anil yamini wa anishimali qa'idun. Ya. Dari arah kanan dan dari arah kiri. Dari arah kanannya dan dari arah kirinya. Qa'idun. Qa'idun di sini hafizun. Ya. Penjaga atau pengawal. Atau pengawas. Ya. Yang menjaga, yang mengawal, yang mengawasi, yang mencatat. Ya. Di surah Qaf. Ayat yang ke-17. Ya. Ini dibaca di sana. Al-Yamini. Ismun al-yamini dalam ayat ini dia termasuk isim. Wa fihi min alamatil asma'i, padanya tanda-tanda isim yang ada yakni dukhulul alifi wal lami, masuknya alif lam. Al-yamini alif lam wal khafdu dan khafad dibaca dengan kasrah huruf akhirnya al-yamini khafad atau jar. Kemudian wa dukhulu harfil khafdi dan masuknya huruf khafad atau huruf jar, yakni an. Qa'idun ismun. Qa'idun ini juga isim. Wa fihi min alamatil ismi at-tanwinu. Ya. Pada lafaz qa'idun ini, tanda-tanda isim yang ada, yakni tanwin. Hanya satu tanda ya, tanwin saja. Ya, jadi walaupun hanya satu tanda, itu sudah mencukupi untuk menunjukkan bahwasanya kata ini, misalnya, termasuk isim. Jadi tidak harus ada dua atau tiga tanda, tidak. Cukup satu tanda itu sudah mencukupi untuk menunjukkan satu kata, satu kalimah itu termasuk isim. Mungkin tanwin saja atau mungkin alif lam saja, ya, itu sudah mencukupi. Jadi minimal satu, maksimal berapa? Tiga. Empat tidak bisa ya. Alif lam dan tanwin tidak bisa ketemu. Jadi maksimal 3, minimal 1. Wa min ma'ani an, dan di antara tanda di antara makna-makna dari an, al-mujawazatu adalah mujawazah. Ya, mujawazah itu kalau arti harfiahnya melampaui. Ya, melewati atau melampaui itu mujawazah. Taqulu, engkau katakan. Contoh, romaitu sahma anil qausi. Aku melemparkan anak panah dari busurnya. Yakni, maksudnya apa? Anna sahma jawazal qausa. Bahwasanya anak panah itu melewati busurnya. Ya, melepaskan anak panah dari busur kan berarti anak panahnya melewati, melampaui busurnya. Itu makna dari an kira-kira semacam itu dalam contoh ini. Yakni apa? Kharaja minhu, dia keluar darinya. Anak panah itu keluar dari busurnya. Contoh dalam ayat, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Ya. Nah, terjemahan yang pas bisa dilihat di mushaf ya, nanti enggak biar lebih mudah. Mujawazatun, ini mujawazah di surah Hud ayat yang ke-88. Ya. Mujawazah, ya, mujawazah ya, melampaui tadi. Anhu, ma anhakum anhu, apa yang aku larang kalian darinya untuk melakukan itu, melarang sesuatu yang dilarang untuk dilakukan tadi. Jadi an itu makna mujawazah. Wa qala Ibnu Malikin, berkata Ibnu Malik dalam salah satu faednya. Alfiyah ibn Malik bi an tajawuzan ana man qad khatan. Ya. Jadi an itu tajawuzan ana. Jadi maksudnya adalah tajawuz. Ya, tadi melampaui, melebihi atau melewati. Man qad khatan. Ya, siapa yang telah memahaminya. Ya. Jadi maksud dari ini yang jelas apa? Makna dari an adalah tajawuz atau mujawazah, ya, melampaui atau melebihi atau melewati itu tadi. Jadi ucapan dari Ibnu Malik ayat tersebut di bawah dijelaskan al-alfiyatu, ya, alfiyah faslun fi ma'ani hurufil jarri, pada fasl, pada bab tentang makna-makna huruf jar. Al-baitu rakmu, bait pada nomor yang ke-375. Jadi Alfiyah Ibnu Malik ya. Itu 1000 bait yang berisi kaidah-kaidah nahwu. Kaidah-kaidah nahwu dibuat syair. Baik. Semuanya ada 1000 bait. Sehingga disebut Alfiyah. Kapan-kapan enggak mau mempelajari itu. Berikutnya yaitu nanti. Berikutnya hatta yuqbul jizyata an yadin, dalam ayat di surah At-Taubah ayat yang ke-29, hatta yuqbul jizyata an yadin, sampai mereka memberikan jizyah upeti ya an yadin ya, yakni ya, maksudnya an yadin ya, al jizyatu tatajawazu aydiyahum, jizyah itu melampaui, melebihi atau melewati tangan-tangan mereka. Tantaqilu min aidihim ila aidil muslimina, berpindah dari tangan-tangan mereka pada tangan-tangan kaum muslimin. Tentunya kalau contoh-contoh dari ayat ya sekedar di dalam hal ini ya, mungkin sekedar artinya, adapun apa makna ayat tersebut atau tafsirnya ya bisa dilihat di kitab-kitab yang lebih apa rojihat, yang lebih menunjukkan tentang makna dari ayat-ayat tersebut ya. Kalau mungkin di sini hanya terjemahan secara makna saja. Jadi ini huruf khafad yang ketiga yaitu an. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Wa ma uridu an ukhalifakum, dan aku tidak ingin melanggar, menyelisihi kalian, illa ma anhakum anhu, pada apa yang aku larang kalian darinya. Ya, nanti terjemahan yang pas mungkin juga bisa di mushaf terjemahan ya. Satu lagi huruf khafad ar-rabi yang keempat, ala. Idza dakhalat ala kalimatin fal kalimatu ismun, jika ala itu masuk pada satu kalimat, pada satu kata, fal kalimatu ismun, maka kata kalimat tersebut merupakan ism. Wa yajibu khafduha, dan wajib mengkhafadkannya, wajib mencarkannya. Contoh, alallahi tawakkalna, hanya pada Allah lah kita bertawakal. Di surah Al-A'raf ayat yang ke-89. Naqulu, kita katakan, Allahi ismun, lafzul jalalah, ini adalah ism. Alamatul ismi, fihi, tanda ism padanya, annahu dakhalat alaihi ala, bahwasanya ala itu masuk padanya, dia dimaksudi oleh ala. Wa anna fihi al-alifu, wa anna fihi al-alifa wal-lama, dan bahwa pada lafaz Allah ini ada alif dan lam, ada alif lam. Wa annahu khufidha, dan bahwa lafaz Allah ini khufidha, di khafat, di jar. Alallahi, huruf akhirnya kasrah, berarti dia di khafat atau di jar. Wa makna ala, makna dari ala, al-uluwu minalisti'la'i, al-ulu, tinggi ya. Minalisti'la'i, dari isti'la ya, meninggi atau naik. Taqulu, engkau katakan, raqitu 'ala as-sathi, aku naik pada atap rumah. Maknahu al-'uluwu, maknanya adalah tinggi. Wa li hadza qala Ibnu Malik, oleh karena ini Ibnu Malik tadi ya penyusun alfiyah mengatakan 'ala lil isti'la, 'ala itu untuk isti'la. Ya, untuk menunjukkan tinggi. Tsumma istawa 'ala al-'arsy, dalam ayat ini di surah Al-A'raf ayat yang ke-54, kemudian dia Allah beristiwa di atas arsy, Fal arsyu ismun, maka al arsyu di sini adalah ism. Fihi min alamatil asma'i, tanda-tanda ism yang ada padanya, dukhuli harfil khafdi, maksudnya huruf khafd, wal alifu wal lamu, maksudnya alif lam, wal khafdu dan khafd. Al arsyu, dia dimasuki huruf khafd, yakni ala, kemudian ada alif lamnya, al arsyu, kemudian khafd, huruf akhirnya dibaca dengan kasrah, al arsyu. Ada tiga tanda. Lau qala qailun, seandainya seorang mengatakan alal arsyu, huruf akhirnya di dhamma, bi raf'il arsyi, dengan merofakkan arsy, raf'i merofakkan, maksudnya membaca dengan dhamma, alal arsyu, ya, huruf akhirnya dengan dhamma, khata'un, biru, salah. Harful khafdi, huruf khafd itu yajibu an yukhfada, wajib untuk dikhafad. Yajibu an yukhfada, wajib untuk menjadikan khafad, menjarkan. Jadi huruf khafad itu harus menjarkan, menjadikan jar, menjadikan khafad. Artinya, huruf akhirnya dikasrah. Alal arsy. Lau qala, seandainya dia mengatakan alal arsya, dengan fathah, binasil arsy, dengan menasabkan arsy, yakni membuat fathah tadi, membaca dengan fathah, alal arsya, khata'un aidan, ini juga keliru. Li'anna harfal khafdi labudda ay yakhfida, karena huruf khafd itu harus mengkhafadkan, harus menjarkan, membacanya dengan kasrah. Izan naqulu, jika demikian, izan naqula, jika demikian kita mengatakan alal arsy, dengan kasrah, arsy, alal arsy, bijaril arsy, dengan menjarkan arsy, dengan membaca kasrah pada al arsy. Ini. Itu ya. Jadi secara asal tadi ar-raf'u itu huruf akhirnya dibaca dengan dhamma, an-nasbu ya, huruf akhirnya dibaca dengan fathah, kemudian al-jarru atau al-khafdu itu huruf akhir dibaca dengan kasrah. Itu sudah istilahnya demikian. Jadi disebut raf'ul, raf'u itu maksudnya huruf akhir dibaca dhamma. Kalau nasbu huruf akhir dibaca fathah, kalau jar atau khafd tadi huruf akhir dibaca dengan kasrah. Jadi itu istilah-istilah dalam nahwu demikian. Dan itu yang dipelajari dan nantinya juga akan dibahas lebih lanjut lebih mendalam pada pelajaran-pelajaran berikutnya insyaallah. Ada yang ditanyakan? Kalau man termasuk huruf mas? Man bukan. Man itu termasuk isim. Min huruf min. Man atau min? Kalau man isim, kalau min, min huruf. Ada lagi? Ya, jadi sampai pada huruf khafad yang keempat dulu ya. Yang berikutnya insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Wallahu a'lam, ala pemimpin kita kurangnya. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.